Senangnya kemanten baru. Malam pertama, oh malu-malu. Wassalamualaikum Muhammad. Malam kedua, padamkan lampu. Malam ketiga, tak boleh tahu. Mas Andrianto pandai merayu. Bang Komaria tertutup malu. Mas Andrianto katakan I love you. Bang Komaria menjawab I love you too. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah salamun alik, ya Rabbi ashadi wa daraji, azbatayyadi ratal alami, ya uhayla al-jubdi wal karami. Ya Rasulullah salamun alik, ya Rabbi ashadi wa daraji, azbatayyadi ratal alami, ya uhayla al-jubdi wal karami. Ya Ya Rabbi ashadi wa tarji, afatayya jiratal alami. Yeah.